السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الكعبة البيت الحرام مثابة للناس وأمنا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أنزل عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وعلى آله وأصحابه الذين يبتغون فضلا من الله ورضوانا. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه العزيز: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Para pendengar di mana saja berada pada saat ini dan hari ini, kita mendengar insya Allah penerangan-penerangan tentang hikmat-hikmat ditasyri'kan atau disyariatkan haji Baitullahil Haram. Saudara-saudara, Allah fardukan naik haji atas umat muslimin muslimat yang kuasa atasnya, sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Qur'an: walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ayat ini dalam surat Ali Imran 92. Dan bagi Allah perdu atas manusia naik haji orang-orang yang mampu pergi kepadanya, dan siapa-siapa yang menentang, mengingkari ia, maka sesungguhnya Allah maha kaya dari sekalian alam atau dari alam semesta. Berkata setengah ulama, ajaib, demi Allah, kalau masih ada orang-orang muslim yang menganggap remeh dan ringan dalam menunaikan fardu haji, serta mereka mampu atau mustatil, walhal mereka mendengar firman Allah Ta'ala: walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi orang-orang yang meneliti dalam susunan atau maudu ayat yang mulia ini, niscaya ia mendapatkan bermacam-macam taukid, artinya kata-kata yang menguatkan. Saudara-saudara pendengar yang terhormat, setelah daripadanya at-ta'bir dengan lamul milik, walillahi lamnya lamul milik dalam firman Allah, yaitu walillahi, dan juga at-ta'bir dengan Allah pada firman Allah alam nasi dan ala lil wujub, maknanya wajib, mesti atau perlu. Dan juga bahwasanya Allah mewajibkan haji atas tiap-tiap manusia yang mampu atau mustatiya. Dan keumuman at-taklif itu menunjuki atas kesangatan yang terpenting sekali. Dan juga Allah berfirman, waman kafara, menempati orang-orang yang menentang, yang tidak mau naik haji, yang menganggap remeh haji, atau dengan kata-kata lain menghina orang yang naik haji. Dan adalah ini taghlidun syadid, bersangatan keras pada hak orang yang meninggalkan haji. Artinya, sungguh mendekati kepada kekufuran, dikarenakan ia berbuat barang yang tidak diperbuat akan dia, melainkan orang kafir. dendangan kekerasan itu, para ulama ada yang mengestimalkan ancaman keras itu atas orang yang meninggalkan i'tikad kewajiban haji itu. Dan juga setelah daripada takkid dalam ayat ini, sebutan istighna dengan firman Allah, fa inna allaha ghaniyun anil alamin. Ma'asyiral ikhwan al-muslimin, pendengar yang mulia, coba kita pikir sejenak saja bahwa dalam firman Allah disudahi ayat itu dengan ghaniyun anil alamin, Allah terkaya dari alam semesta. Betapa besar dan luasnya alam ini, apalagi hanya beberapa juta manusia saja yang anti haji, yang tidak mau naik haji. Biar dia keliling dunia, dia pergi tajawun, tapi dia tidak mampir di lautan merah di Jeddah untuk naik haji. Saudara-saudara sekalian, Allah maha kaya dari alam semesta. Sedang alam semesta Allah terkaya daripadanya, apalagi beberapa juta-juta manusia ini. Coba bagaimana Allah bukan mendapat keuntungan orang yang naik haji, tidak, kembali orang yang berbuatnya. Maka semuanya jalan dalil atas kekerasan dan ancaman terhadap manusia yang meninggalkan haji serta mempunyai kesanggupan atasnya, di samping tidak ada yang menegakkan sampingnya ke negeri Mekah untuk mengerjakan haji. Dan itu Allah berfirman, Ghaniyun anil alamin, maha kaya dari alam semesta. Saudara-saudara, haji itu diperlukan seumur hidup sekali. Mengeluarkan oleh Imam Muslim daripada riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qal khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas, qad furida alaikumul hajj, fahujju. Faqala rajul, akullu amin ya Rasulullah, akullu amin ya Rasulullah. Fasakata hatta qalaha salasan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum. Al-Hadithah. Artinya, wahai manusia, sungguhnya diperdukan atas kamu naik haji ke Baitullah, maka naik hajilah olehmu. Maka berkata seorang laki-laki berdiri menanya kepada Nabi, setiap tahunkah ya Rasulullah? Maka Nabi berdiam tidak menjawab, sehingga 3 kali diulangi pertanyaan itu. Maka bersabda Rasulullah, jika aku kata na'am, ya, niscaya wajib, dan sungguh tidak kuasalah kamu atas yang demikian itu. Maka dengan ijma ulama ummah atas keperduan sembahyang, salat, zakat, dan puasa, maka juga ijma atas keperduan haji seumur hidup 1 kali. Dan siapa-siapa yang lebih dari 1 kali, maka yaitu tatawuan, artinya pekerjaan yang sunat, yang besar ganjaran pahalanya. Saudara-saudara, Allah Jalla Jalaluh telah mentarghibkan atau menyukakan hambanya dengan datang berkunjung ke Baitillahil Atiq, dan dijanjikan akan memberi pahala yang besar serta ampunan dosa dan kiparat daripada segala kesalahan dan daripada segala kedosaan. Allah berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah olehmu akan haji dan umrah karena Allah. Dan hadis amat banyak sekali. Keterangan-keterangan yang menerangkan pahala-pahala. Nabi pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa amal yang terbaik ya Rasulullah? Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imanun billahi wa rasulih. Orang itu berkata pula, kemudian apa lagi? Nabi berkata, jihadun fi sabilillah, berjuang dalam jalan Allah. Kemudian orang itu berkata lagi, apalagi ya Rasulullah? Bersabda Rasulullah, hajjun mabrur, haji yang mabrur. Pendengar saudara yang terhormat, di mana saja saudara berada, tentang haji mabrur. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al umratu ila al umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa jannah. Artinya bahwasanya Rasulullah bersabda, yang artinya umrah sampai bertemu umrah yang lain, yaitu menjadi penghapusan dosa bagi barang yang antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada lain balasannya melainkan surga. Diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Jabir menanya Rasulullah tentang al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Baru ya Rasulullah, ma barrul hajj wala it'amut ta'am wa ifsha'us salam wa fi riwayatin utibul kalam. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu barrul hajj? Bersabda Rasulullah, yaitu memberi makan, banyak bersedekah, dan membanyakkan salam, dan membaguskan kalam, kata-kata dan ucapan selalu yang ada manfaatnya. Keterangan tentang al-hajjul mabrur yang tidak campur dosa, kata qila yang makbul, dan kata qila yang tidak riya. Kata qila yang makbul itu di sini yang tidak riya padanya, dan tidak sum'ah, tidak berkata-kata cabul, tidak berkata-kata purno dalam masa dia mengerjakan pekerjaan itu, dan tidak berbuat pekerjaan yang fasik yang menjadi dosa. Selanjutnya, alamat haji mabrur bahwa bertambah kebajikan kumdiannya ketika dia naik haji, dan tidak kembali kepada maksiat yang sudah menjadi kebiasaannya kemudian dia naik haji orang itu. Dan kata Hasan Basri, haji mabrur yaitu bahwa kembali seorang menjadi zuhud daripada dunia dan banyak sukanya kepada negeri akhirat. Maknanya tidak zuhud ini tidak loba, tidak tamak, tidak rakus dengan dunia sesudah dia naik haji. Dunianya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menjadi bekal dia di negeri akhirat. Itulah pendapatannya Hasan Basri rahimahullah. Orang yang naik haji dan orang yang umrah ialah menjadi tetamu mulia daripada Allah. An Abi Hurairah taqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasdullah thalathatun, al-ghazi wal-hajju wal-mu'tamiru. Rawahu an-Nasa'i. Artinya, tetamu Allah yang mulia bagikan delegasi yang disambut, yaitulah orang yang pergi perang sabil mempertahankan agama yang hak. Kedua, orang yang naik haji. Ketiga, orang yang naik haji umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, Al-Hujjaj wal Umar wafdullah. Insa'alu u'tu wa in da'u ujibu wa in anfagu ukhlifa alaihim wallani nafsi Abil Qasim biyadih. La ahalla muhillun wa la kabbara mukabbirun ala syarabin minal asraf illa halala ma baina yadaihi wa kabbara bitakbirhi hatta yanqati'a mablagu turabi kharrajahu al-imam al-razi wa ibnu al-jawzi. Artinya, orang-orang haji dan orang-orang yang umrah itu tamu Allah, jika mereka minta diberi, dan jika mereka berdoa diterima doanya, dan jika mereka infak mengeluarkan harta bersedekah diganti atas mereka atau membelanjakan apa yang diperlukan. Demi diriku Abil Qasim berada dalam genggaman Allah, tidak bertahlil seorang yang bertahlil sedang haji, dan tidak bertakbir seorang yang bertakbir di atas tempat-tempat daripada yang beberapa tempat yang tinggi dan tempat yang rendah. Dia berjalan bernaik kendaraan sambil dia bertahlil rakyat saja adalah di hadapannya itu. Apa saja yang ada di hadapannya, bertakbirlah dengan takbirnya dan bertahlillah dia dengan tahlilnya, sehingga habis permukaan bumi semua ikut bertahlil daripada tahlilnya dia. Di negeri Mekah itu ke seluruh dunia suara itu berbunyi dengan bersambung-sambung daripada yang demikian. Begitulah kebesaran fadilah orang yang naik haji. Insyaallah di lain giliran akan ditambah lagi yang insyaallah ta'ala ada manfaatnya bagi kita sekalian bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sudah sampai.